gelisah bila teringat yang ku cinta. Rindukah kau padaku yang di sini sepanjang masa mengharap bahagia cinta kita. Sabar menanti, biarpun jarak menjadi pemisah, jauh di mata usah karaku. Ku yang merindu, satu pintaku kepadamu, jagalah setia. Yeah.